بسم الله الرحمن الرحيم. Kan. Terakhir, sesi terakhir, kita ambil 10-15 menit saja ya, supaya nanti kita bisa tahajud malamnya. Sudah capek-capek saya jelaskan, antum gak tahajud lagi malamnya. Baik. Bismillah. Terakhir, kita ambil hafalan ya, sedikit. Kita bikin kesepakatan, kalau tidak sepakat gak usah datang. Baik. Bismillah. Siap jadi penghafal Quran? Bismillah, siapkanlah. Minimal meninggal punya anda berapa ayat lah kita hafalkan ya. Jangan pikirkan hasil, ingat. Jangan pikirkan hasilnya. Nanti ada yang akan dikasih oleh Allah 30 juz, ada yang 3 juz, gitu kan? Ada yang mungkin 30 ayat. Gak ada masalah. Karena Allah lewat Quran menginginkan kita banyak pahala dan surganya. Bukan berapa banyak kita hasilkan. Tapi kita bismillah ikhtiar. Kita sepakat dulu, yang jauh-jauh sudah didata, disiapkan Mushaf At-Taisir, insyaAllah. Nanti, karena ini agak terbatas, jadi yang jauh-jauh dulu untuk malam ini sudah disata. Mana Mas Asikin? Sudah siap datanya? Ya baik ya. Nanti yang jauh-jauh, yang sebelumnya sudah dapat, tolong itu pegang kuat. Yang jauh-jauh juga malam ini akan dibagi. Nanti insya Allah dari kuota yang sudah ada, kalau ada lagi nanti kita akan bagikan. Nanti insya Allah berita baiknya, saya akan satukan simulasi juznya dengan buku sekaligus. Di cetakan kedua nanti langsung hadir dengan bukunya. Buku untuk tips menghafalnya, kemudian plus dengan mushafnya insya Allah. Kita akan satukan. Nanti kita ajak antum kalau ingin bersinergi, silahkan kita sama-sama mewujudkan itu. Ya. Nah sekarang perjanjiannya begini. Kita insya Allah akan terapkan. Ulang, kita akan terapkan. Sekarang target kita juz 30 dulu, juz amma. Bukan sekedar hafal. Saya ingin hafalannya baik, plus mengetahui dengan ayatnya, dengan kondisinya dalam mushafnya. Posisi di mana, kemudian ayatnya keberapa, dan seterusnya. Nanti saya berikan cara mudahnya, sesuai dengan cara menghafal kita. Sepakat? Ah, jadi kalau nanti antum jadi imam, atau ibu ngajarkan pada anak, bisa diajarkan. Plus, kalau dibutuhkan dalam suasana tertentu, kita cepat menemukan ayatnya. Ya? Jadi bukan untuk pamer pada orang lain. Saya tidak mengajarkan anda untuk jadi yang demikian. Paham ya? Ah, hari ini saya akan ajarkan satu halaman dulu. Ya. An-Naba. Boleh saya hapus dulu? Boleh ya. Kalau Asikin duduk di sini, itu cepat ngambil penghapus. Masalahnya Asikin duduknya di jauh kiri. Bismillah. Ah, sekarang perhatikan. Sebentar. Saya tidak berikan teori dulu malam ini. Teorinya pekan depan, karena akan habis nanti waktu kita. Lihat sini. Fokus baik-baik. Masih ingat di rumus At-Taisir? At-Taisir itu apa? Saya ulang, At-Taisir itu apa? Ah, jadi rumus pertama dalam Quran, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, ayat 40, saya tegaskan sekali lagi, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan semudah-mudahnya. Di At-Taisir itu bukan mudah, tapi mudah semudah-mudahnya. Sangat mudah, sangat mudah, sangat mudah. Ingat, kenapa kami cantumkan kalimat At-Taisir di mushaf? Jadi setiap Anda ngambil mushaf, yakinkan, mudah. Menghafal Quran itu sangat mudah, tidak sulit, tidak sulit, tidak sulit. Paham? Baik, jadi menghafal Quran mudah atau sulit? Ya. Mudah atau sulit? Ya. Mushafnya tebal tidak? Ya. Tidak, baik. Belum lihat ya. Baik ya? Mudah ya? Baik. Bismillah. Jadi mudah, mudah, mudah. Lihat sini, saya langsung ke sini saja. Kenapa juz amma saya pilih? Pertama, ini mudah untuk dihafal. Amma umum. Amma. Semua orang itu umumnya mengejar yang mudah-mudah. Supaya bisa dipakai dalam sholat-sholat umum. Jadi kalau imam ada yang keliru, umumnya orang sudah tahu ayatnya. Jadi bisa membetulkannya. Ya? Tapi ingat, kalau dalam sholat, gak usah pakai ayat, nomor. Ya? Nah, amma yatasa'alun alladhi anin nabail azim. Ayat kedua, posisi paling kiri sebelah atas. Gak usah. Ya, sudah, cukup. Ayatnya aja, gak usah pakai nomor dan sebagainya. Ya? Nah, ini begini. Bismillah. Ya, Anda yang sudah ada mushaf, perhatikan. Yang belum ada mushaf, solusi terbaiknya, insya Allah saya kopikan nanti ya. Jadi halaman murajaah itu saya kopikan, kopikan, nanti kita sebarkan. Sehingga setiap orang punya bekal yang sama dan tidak ada alasan lagi. Jelas ya? Baik. Sekarang lihat, ini posisi apa? Kanan. Belum tentu, kalau saya di sini berarti kiri saya kan? Kalau ini kanan. Nah, jadi saya perjelas, di mushaf nanti ini kanan. Ini apa? Kiri. Nah, sekarang lihat. Suratnya apa sekarang? An-Naba. Selama ini kita bacakan saja. Sekarang kita berikan rahasia-rahasia mushafnya. Lihat, fokus, baik-baik. Ini apa? Ini apa? Baik, sekarang kita mulai satu halaman dulu. Halaman pertama, ingat, ayat 1 sampai 10. Berapa? Fokus dengan saya. Sebelum menghafal, fokus dengan saya. An-Naba berisi 30 ayat. Berapa ayat? An-Naba berapa ayat? Saya ulang. An-Naba berapa ayat? 30. Berapa ayat? Oh, kan? An-Naba berapa ayat? Ah, baik. Alhamdulillah, Anda tidak terjebak dengan uraian saya. Fokus baik-baik. Ingat, Anda harus lihat mushafnya. Ya. An-Naba berapa ayat? Ah, mantap. Lihat sini. Fokus baik-baik. Awas, awas, awas. Al-Baqarah 280 ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ah, 286. Ya, ingat. Al-Baqarah 286 ayat. Lihat sini, halaman pertama. Kita mulai satu halaman. 1 sampai 10 dulu. 1 sampai berapa? Kita ambil 10 dulu ya. 1 sampai 10. Kita ambil 10 dulu, pelan-pelan. Fokus, lihat baik-baik. Kita ambil halaman 1 sampai 10 dulu. Posisi di mana? Kiri. Saya ulang, posisi di mana? Kiri. Baik, lihat sini. Ini ayat 1 sampai dengan 10. Saya potong ya. 1, amma. Yatasadun. 2, anin naba'il azim. 3, alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. 4, kalla saya'lamun. 5, thumma. Ingat pakai thumma. Thumma kalla saya'lamun. Kemudian, 6, alam naj'alil arda mihada, alam naj'al. Kemudian 7, wal jibala autada. 8, khalaqnakum azwaja, khalaqnakum. 9, waja'alna nawmakum thubata. 10, waja'alna lagi. Baik, baik. Lihat sini. Ayat 1 sampai berapa? Posisinya mana? Kiri, ingat baik-baik ya. Berarti posisi di mushaf kanan atau kiri? Kiri. Lihat baik-baik, kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kiri. Baik, lihat baik-baik. Saya mau bicara taisir ya. Saya mau bicara taisir dulu sebentar. Kita ambil contoh dulu. Ini baru sekedar contoh. Nanti kita lihat di mushafnya ya. Lihat. 1 sampai berapa? 10. 1 sampai dengan 10. Sekarang perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Pertama, kalau ada bilangan cukup banyak begini, bagi ke tengah dulu. 10 bagi 2? 10 bagi 2? 5. 1 sampai dengan 5. Simpan ini. Berarti yang 5 ini bawah atau tengah? Ingat, bawah itu 10. Ini tengah. Atas 1, 2, 3. Kan? 4. 5 apa? Tengah. Jadi kalau saya bilang 5 apa? Tengah. 4 apa? Atas. 3 apa? 2 apa? Satu apa? Baik, sekarang perhatikan. Satu atas bawah. Dua atas bawah. Tiga atas bawah. Lima. Empat. Ah, baru kita mulai begini. Ayatnya sudah kita hafal insya Allah. Perhatikan baik-baik. Ayatase. Ayat berapa? Baik, perhatikan. Ayat satu. Amma. Baik, potong aja. Ayat satu apa? Amma. Ayat satu apa? Amma. Posisi? Kiri, kiri, atas bawah. Nomor keberapa? Baik, ayat pertama An-Naba apa? Kanan kiri? Posisi? Baik. Thumma kalla, lihat ini 5. Baik ya? Thumma kalla berapa? 5. Lihat, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Berarti ini satu, batasnya ini dulu supaya enggak banyak. Ya, ini tengah dulu. Baik, yang tengah thumma kalla, apa? Thumma kalla. Tutup dulu yang ini. Tutup yang ini. Satu apa? 5, ulangi, 1 apa? 5, 5, 5, 1, baik, sekarang sudah tahu 1, sudah tahu 5, 5 di tengah berarti pertengahannya 2, 3, dan 4 bagian atasnya. Berarti sekarang lihat baik-baik, 1, 5, thumma kalla, baik ya, thumma kalla, lihat baik-baik, ada huruf yang mirip dengan thumma kalla, yaitu 4, kalla. Baik ya? Ini kalla, ini summa kalla. Gampang ya? Baik, yang ini kalla, ini summa kalla. Jadi kalau saya bilang kalla, nomor berapa? 4. Kalau saya bilang thumma kalla. Baik, thumma kalla. Kalla. Thumma kalla. Kalla. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Amma yatasa'alun. Posisi? Jadi atas bawah? Kalla saya'lamun ayat keberapa? Posisi di mushaf? Atas bawah? Thumma kalla saya'lamun. Posisi di mushaf? Ayat ke? Baik, tinggal kita selesaikan dua. Anin naba'il azim. An. Ingat, amma satu, an dua. Baik ya? An keberapa? Dua. Anin naba'il azim. An ayat keberapa? Dua. Amma. Satu. An. Dua. Thumma kalla. Dua. Kalla. Dua. Baik, an. Dua. Amma. Satu. Amma. Satu. Thumma kalla. Dua. Kalla. Dua. Baik. Empat, satu, dua, lima, sudah selesai. Tinggal tiga. Alladhi hum. Alladhi. Baik, ingat. Ingat baik-baik. Yang mirip empat dengan lima. Kalla, thumma kalla. Amma pertama, kedua mirip-mirip an. Amma dengan an. Ya? Kalau an berarti nomor berapa? Kalau amma? Ah, tinggal yang satu lagi. Tiga. Alladhi, alladhi, alladhi. Hum. Kalau ada alladhi berarti nomor berapa? Alladhi nomor berapa? Baik, kita cek. Tiga. Dua. An. Satu. Lima. Empat. Baik, saya hapus dulu. Sekarang kita belajar An-Naba. Bismillah. Ah, enggak usah diikuti. Baik, satu apa tadi? Amma. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Baca utuh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Baca terbalik. Lima. Ingat. Empat. Tiga. Dua. Satu. Anin naba'il azim ayat keberapa? Kanan kiri. Atas bawah. Thumma kalla saya'lamun ayat keberapa? Kanan kiri. Atas bawah. Tengah. Alladzina hum. Alladzihum ayat keberapa? Kanan kiri. Atas bawah. Ayat tiga bacakan. Lima bacakan. Satu bacakan. Baca mundur. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Baca berurutan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Baca acak. Tiga. Lima. Dua. Masya Allah. Antum bisa baca acak, baca berurutan, baca tukar, baca macam-macam. Masya Allah. Luar biasa. Ternyata antum tuh hebat sebetulnya. Cepat gitu kan. Silakan cek. Selama ini bisa gak baca An-Naba mundur? Baca mundur An-Naba silakan. Ya. Tapi ingat. Jangan dipraktekkan dalam sholat jadi imam. Thumma kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Bubar jemaah. Bacaan antum begitu. Kata Ustaz Adi. Oh, kena tahzir lagi saya. Paham ya? Taib. Ini sebentar, ini hanya contoh dulu, contoh. Ya, antum buka kitabnya di Mushaf At-Taisir. Sekarang saya berikan tugas untuk menghafal halaman yang pertama. Ini cuma contoh, cuma simulasi, prakteknya seperti itu. Baik. Baik, lihat-lihat baik-baik. Sepakat tugasnya insyaallah sampai pekan depan? Satu halaman. Buka Mushafnya At-Taisir, satu halaman berapa ayat? Satu halaman. Lihat di Mushaf At-Taisir, An-Naba. Yang sudah ada. Berapa? 10 kan? Kanan kiri? Kiri, sama posisinya kayak tadi? Sama. Ini yang sudah saya simulasikan. Di antum kalau kembalikan ke Mushaf, insyaallah nanti bisa sama dengan posisi tadi, ya. Dan antum sudah benar dari bacaan 1 sampai dengan 10. Seperti tadi, bagi dua dulu, kemudian nanti 6 sampai dengan 10-nya. Insya Allah gampang, karena nanti 9 dengan 10 mirip. Ya, enggak banyak yang untuk menghafalkan. Mau tes lagi? Nanti aja pekan depan ya. Baik.